Wajar bila terucap namamu malam ini, bukan sekedar tanya dalam diri sendiri, serasa terlintas lalu wajah yang kian menawan. Saat waktu berlalu, angin pun terasa sendu, senyuman yang terbimbing makin terasa kini, serasa terlintas lalu wajah yang I'm not afraid.